metro loncor runong lem si depa gatai de anu bangsawan sedangkan lem si dua urung yang hina han mungkin sabe cupingan pingan tanyo dua de han sabe patra ulun nyo anu urung melaut sagai han patut ku judo gata jino ken jamun siti nurbaya hude panasit le dengan cinta jino ken jamun siti nurbaya hude panasit dengan cinta belehai ade lunyo takut singeh lun takut gata kecewa ringgit metalo pawon mucilo di lun han sanggup lun jak bapeha pagemanya han lepah lembrok pintu rap tutup berhenti baja hanjut lom tamang payah lom surut cintamu sangkut babinte kaca babi